Sera, pelita utama rekor. Iya, Desti Indonesia. Terangnya lampu jalan, terangnya sudutnya kota. Di dalam keremangan, hiasi tengahnya kota. Pergaulan yang salah, bisa buat petaka. Jangan sampai tergoda, bisikan yang menghanyut.